Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Bismillahi ta'ala wa bi'auni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Namun sebelum itu, siapa yang membaca hadis yang belum membaca? Fadhal. Sudah. Baik, siapa? Zidan. Yalla ikra. Bismillah. Hah? Hah? Ayo baca. Abu Bakar. Dibantu. Kalau enggak lancar dibantu. Ayo. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin. Udah hafal juga. Oke. Fadhal ikra. Minimal 3 orang ya. 2 orang lagi persiapkan. Dibuka, enggak dengar ya. Ahsan. Jazakallah khair. Berikutnya. Hadis ma'ruf, sudah sangat dikenal. Ammar. Ayo Ammar, silah. Habis ini. Rawahu Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsan. Yalla. Jazakallah khair. Ahsan, jazakallah khair. Untuk pekan depan dipersiapkan 5 orang. Baik. Allah yu'in. Naam. Kita lanjutkan dengan penukilan ucapan para ulama terkait masalah ikhlas. Terakhir apa yang kita sebutkan apa? Apa itu? Apa yang terakhir? Ikhlas menafikan sebab-sebab masuk neraka. Iya. Baik. Kemudian ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih wa ala qadri niyatil abdi wa himmatihi atau wa himmatuhu wa muraduhu wa raghbatuhu yakunu tawfiqillah lahu wa i'anatuhu. Maka sesuai dengan kadar niat seorang hamba, sesuai dengan kadar niat seorang hamba, wa himmatuhu, himmahnya, kesungguhannya, wa muraduhu, keinginannya, wa raghbatuhu, harapannya, maka sesuai ini pula taufik Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya bagi dia. Fal ma'unah minallah tanzilu alal ibadi ala qadri himamihim. Maka pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan turun kepada seorang hamba atau kepada para hamba sesuai dengan kadar himmah mereka, kesungguhan mereka. Sejauh mana mereka kesungguhannya, maka itulah pertolongan Allah pun juga sama. Nah, maka kita harus bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang luar biasa. Nah, pertolongan Allah pun akan turun kepada kita dengan sesuai dengan kadar himmah kita. Fa nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian ucapan al-Imam Ibnu Hibban rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Raudhatul Uqala, inna ar-rajula la yatakallama bil kalam yanwi fihi al-khair fayalqa Allah fi qulubil ibad hatta yaqulu ma arada bi kalamihi illa al-khair. Inna ar-rajula yatakallam, sesungguhnya seorang tidaklah dia berbicara dengan suatu ucapan yanwi fihil khair, yang dia berniat padanya kebaikan, ucapan-ucapan nasihat, mengingatkan saudaranya, tentu ucapan-ucapan yang baik dan dia meniatkan kebaikan padanya, menasehati saudaranya dengan harapan saudaranya bisa menerima nasihat dia. Nah, mengingatkan saudaranya dengan harapan, dengan tujuan semoga saudaranya pun ingat, sadar kembali. Tujuannya baik. Naam. Fayalqallahu fi qulubil ibad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan pada hati-hati ini hingga mereka menyatakan ma'arada bikalamhi ilal khair. Orang ini tidak berbicara memang melainkan ingin kebaikan. Orang pun merasa bahwa orang ini memang menginginkan kebaikan, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin menyinggung dan selainnya. Memang ingin kebaikan. Nah, begitu besarnya peran niat. Walaupun kalau niatnya jelek, walaupun kata-katanya itu indah, nasihat bentuknya, tapi niatnya jelek, ya subhanallah, Allah akan tampakkan. Seorang pun merasa ini kalamnya baik, tapi sepertinya niatnya bukan seperti itu. Bentuknya nasihat, tapi tujuan dia ingin menjatuhkan. Tujuannya mengingatkan, tapi ingin membuat saudaranya semakin menjauh. Ada yang seperti itu. Maka al-ikhlas, al-ikhlas. Makanya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah selalu mengingatkan dalam kitab-kitab beliau hafizahullah dan para ulama rahimahumullah. Di antara bentuk syarat ingin menasihati saudaranya ketika menyampaikan kebaikan adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar harus ada padanya al-ikhlas. Ingin menegur saudaranya, ingin menasehati, mengingatkan al-ikhlas. Maka dengan keikhlasan itu dia akan berusaha mengatur kata-katanya, akan berusaha mengatur, mencari waktu, melihat sikon agar saudaranya ini bisa menerima apa yang ingin dia sampaikan dari kebaikan. Dia akan berusaha itu. Tidak asal ceplos-ceplos berbicara, menasehati. Ketika menasihati saudaranya tidak kemudian tidak mengatur bahasa. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang halus, yang lembut. Apalagi itu kepada sahabat dia sendiri. Tentu dia akan berusaha memberikan kata-kata yang indah. Karena apa? Harapannya khair. Yanwil khair. Mengharapkan kebaikan bagi saudaranya. Nah. Maka ini penting. Ketika kita menggur, mengingatkan saudara kita, penting adanya ikhlas. Nah, maka ini buah dari keikhlasan. Ketika seorang yang betul-betul ikhlas ingin menyampaikan sesuatu, orang pun yang mendengar tahu, ini ikhlas ini orang ini insyaAllah. Mengharapkan kebaikan. Fayalqallah fi qulubil ibad hatta yaqulu ma arada bikalamihi illa alkhair. Orang ini enggak menginginkan kecuali kebaikan. Terlihat dari ucapannya, kita bisa melihat bagaimana para ulama, para masyayikh ketika memberikan nasihat, tidak lain mereka ingin kebaikan. Nah, terlihat dari ucapan mereka, penyampaian mereka, baik itu suara maupun yang tertulis. Nah, rahimahumullah wa hafizahumullah man ahya. Baik. Kemudian ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iqtida' amalan tanpa adanya keikhlasan wala iqtida', yakni mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kal musafir yamla'u jarabahu ramlan, seperti seorang musafir yang memenuhi isi kantongnya bekal apa tempat wadah untuk perjalanannya itu tadi, untuk bekal dia raml, kerikil. Yuthqiluhu wa la yanfa'uhu, hanya membuat berat dia dan tidak memberikan manfaat. Nah, Ini soal amalan yang terpada pada keikhlasan dan iktida. Seperti seorang musafir yang memenuhi kantong atau tempat bekalnya dengan kerikil yang hanya membuat dia berat, kesusahan membawanya, tapi tidak memberikan manfaat. Tidak ada manfaat buat dia. Apa yang bisa dimanfaatkan dari kerikil? Nah, capek, iya. Manfaat tidak dapat. Maka orang yang beramal tanpa adanya keikhlasan padanya, wal iqtida', seperti itu. Misalkan dia sudah berusaha bangun malam, qiyamul lail. Nah, atau berpuasa, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, capek. Bangun malam butuh perjuangan dan pengorbanan. Tetapi karena tidak adanya keikhlasan, dia hanya kelelahannya saja, capek. Nah, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'uhu, tidak memberikan manfaat buat dia. Nah, kemudian ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau rahimahullah, la yajtami'ul ikhlas fil qalb, tidaklah bergabung keikhlasan dalam hati dan mahabbatul madah, cinta, suka dengan pujian, sanjungan, wasana, yakni sanjungan, wattama' fima indan nas, dan tamak dengan apa yang ada di sisi manusia, dari urusan-urusan dunia, tidak ada rasa puas menyembah dari pujian, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu dari manusia. Illa kama yajtami'ul ma' wan nar, melainkan seperti berkumpulnya air dan api. Maka al-ikhlas dan hubbul madah wathana wattama' fima indan nas tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Barakallahu fikum. Maka kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hubbul madhi wassana, cinta sanjungan, pujian, wa tama' fi ma indan nas, ingin mendapatkan, yakni enggak ada rasa puasnya dari apa yang ada di sisi manusia. Ya, baik dari sanjungan ataupun yang lain. Percuma amal yang kita lakukan, sia-sia pengorbanan kita untuk beramal, tidak mendapatkan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ganjaran balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang pernah kita ingatkan, pernah kita sampaikan, jangan kita bermudah-mudahan untuk menyanjung, memuji saudara kita di hadapannya. Kembali kepada masalah ini. Karena ikhlas itu sudah berat. Ikhlas sudah berat. Perjuangannya sudah luar biasa. Setengah mati kita berjuang untuk ikhlas. Nah, jangan dirusak, jangan dihancurkan dengan sanjungan-sanjungan yang dilontarkan dari mulut kita. Kita merasakan sendiri ikhlas bagaimana. Saudara kita pun juga tentu demikian. Maka marilah kita saling tolong menolong, ta'awun, saling tolong menolong untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara dengan cara ini. Jangan menyanjung, la tamdah amama, Jangan kamu memuji, menyanjung saudara kita di hadapannya. Al-qalbu, hati ini lemah. Hati ini lemah. Fanasallallahu salamu wal afiyah. Kemudian ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, kata beliau rahimahullah, ikhlasuddin lillahi aslul adl. Keikhlasan dalam beragama untuk Allah Subhanahu wa taala adalah asal keadilan, aslul adl. Keikhlasan dalam beragama untuk Allah Subhanahu wa taala adalah asal keadilan. Kama anna syirka billahi zulmun azim. Sebagaimana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang besar. Kemudian ucapan al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, kata beliau rahimahullah, innal 'alima idza lam yurid bimau'izatihi wajhallah zallat mau'izatuhu 'anil qulub kama yazilul ma' 'anil hajar. Kata beliau rahimahullah, innal 'alim, sesungguhnya orang yang 'alim, orang yang berilmu, apabila lam yurid bi mau'izatihi wajhallah, jika dia tidak menginginkan mau'izah yang dia sampaikan wajah Allah, zallat mau'izatuhu 'anil qulub, maka mau'izah yang disampaikan pun akan, artinya akan jatuh, hilang dari hati bagi orang yang mendengarkan. Kama yazilul ma'al hajar, sebagaimana air itu akan turun dari batu. Batu ketika diserang dengan air gak ada yang melekat. Sama ketika seorang alim menyampaikan mau'idhahnya, menyampaikan nasihat, bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah. Terkadang, atau sebagaimana kata beliau rahimahullah, tidak melekat di hati ini, tidak melekat, tidak sampai kepada qulub, bagi sami'in, bagi orang yang mendengar. Nah, maka ini nasihat bagi kita semua. Ketika kita menyampaikan nasihat, sebagaimana tadi telah sebutkan, menyampaikan nasihat, mengingatkan, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar sampai nasihat itu kepada hati orang yang mendengar. Nah, karena dengan keikhlasan itu pun juga pengaruh nasihat yang disampaikan. Kemudian pula ucapan beliau rahimahullah Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Kata beliau rahimahullah, fayan bagi li talibil ilm. Ini nasihat bagi para thullabul ilm, kita semua. Maka sepantasnya bagi talibul ilm, kata beliau, sepantasnya bagi talibul ilm, an yukhlisa fit talab, mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Untuk mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Wa yujaddid lis-sabr azimatahu, dan selalu memperbaiki, memperbaharui kesabaran niatnya. Azimatahu, dalam keinginan kuatnya. Apa keinginan dia? Azimah dia dalam belajar apa? Butuh kesabaran. Menjadi orang yang berilmu, mendapatkan ilmu yang nafi'. Maka azimah seperti ini butuh kesabaran. Fa idza fa'ala dzalik kana jadiran. Apabila dia melakukan hal itu, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperhatikan kesabarannya, selalu bersabar, maka kana jadiran, pantas bagi dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dalam talibul ilm, dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah butuhnya kesabaran, butuhnya keikhlasan dalam talibul ilm. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Maka ini perlu diperhatikan, perlu dikoreksi. Masing-masing kita perlu introspeksi diri. Kita semua thullabul ilm perlu memperhatikan ini. Jangan disepelekan yang masalah yang seperti ini. Keikhlasan dalam belajar. Ketika kita berubah dari haluan kita, dari tujuan utama kita, perbaiki lagi. Apa sih niat saya belajar ini apa? Saya menuntut ilmu agama ini, tujuan saya itu apa? Ini perlu diperhatikan. Apakah dengan belajar ini saya ingin menjadi orang yang dipandang, menjadi orang terpandang di keluarganya atau di kampungnya? Oh, ini orang yang pondokan, ini anak pondokan, atau ini orang yang belajar ini. Nah, apakah itu yang diharapkan? Ingin memiliki posisi dan kedudukan dengan belajar atau apa? Apa niatnya? Maka ikhlasuddin atau ikhlas dalam talabul ilm perkara yang penting. Ikhlaskan selalu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilm, insyaallah dia akan menjadi orang yang sabir. Dia akan menjadi orang yang sabir dalam belajar. Fal mukhlis sabir. Orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam amalan apapun, terlebih lagi dalam thalabul ilm, dalam belajar untuk ilmu agama, dan ini jihad fisabilillah, termasuk diantara jihad fisabilillah, maka dia akan sabar. Rintangan-rintangan yang dia hadapi, dia akan hadapi dengan kesabaran, dan Allah akan menolong dia. Dan Allah akan menolong dia pasti. Fabarakallahu fikum. Maka ikhlaskan niat kita dalam belajar, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya belajar pasti ada gangguan, pasti ada cobaan, ada rintangan dalam menuntut ilmu. Para ulama pun juga demikian. Enggak ada mereka kemudian belajar menuntut ilmu lurus, mulus, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan. Gak ada. Dengan keikhlasan mereka, haula sabirun. Dengan keikhlasan ada pada mereka, mereka pun bersabar menghadapi ini semua. Ada yang sampai melakukan perjalanan sekian bulan dengan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa, rahimahumullah. Ada yang sampai gak bisa membeli lagi peralatan untuk menulis, isi rumahnya sudah habis dijual untuk membeli kebutuhan dalam belajar. Melihat atap rumahnya masih ada, atap rumahnya pun dijual. Alhamdulillah kita tidak sampai seperti itu. Tapi dengan perjuangan mereka inilah mereka menjadi para a'immah. Pengorbanan besar juga menghasilkan hasil yang besar. Maka kita jangan bermalas-malasan dengan fasilitas yang ada. Alhamdulillah, tinggal kita semangat. Kalau kita merasa saya kok gak sabar ya, perbaiki lagi keikhlasannya, koreksi keikhlasannya. Ketika merasa kurang sabar, mungkin gampang futur, sumpek, jenuh, itu ini. Dengan keadaan yang ada, perbaiki lagi keikhlasan, dikoreksi ikhlasnya. Sejauh mana sih saya ikhlas? Tujuan saya ini apa? Belajar. Maka dengan itu kesabarannya pun akan meningkat insyaallah. Fal mukhlis sabir. Orang yang mukhlis dia akan bersabar. Bagaimana juga para ulama dulu perjuangan mereka dalam belajar. Nah, sampai untuk makan pun mencari waktu untuk makan susah. Begitu semangatnya mereka dalam belajar. Dan mereka sabar, enggak mengeluh. Mau makan aja susah. Enggak, saya enggak mau hadir dars. Tidak demikian. Sebagaimana Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu, maka bersabar dalam itu. Tidak mengeluh. Ketika sang guru ketika itu yang beliau harusnya datang di jam itu, qadarullah berhalangan. Beliau pun ingin apa? Membeli, ingin makan ikan. Ingin makan ikan. Beliau ke pasar beli ikan, sampai di rumah terdengar ternyata syekhnya yang lain ada darasnya. Nah, kalau sikap kita bagaimana kira-kira? Nanggung, sudah beli ikan. Ahsan dimasak dulu ini ikannya. Sudah beli. Nah, zaman dulu enggak ada freezer, enggak ada kulkas. Nah, bagaimana beliau rahimahullah? Sabir, sabar. Enggak tergoda dengan hal yang seperti ini, urusan makan. Beliau taruh, tinggal, belajar. Karena beliau sudah merasakan bagaimana lezat dan nikmatnya thalabul ilmu. Karena keikhlasan ada pada beliau rahimahullah. Sabir. Belajar lagi, pindah kepada guru yang lain. Sampai di rumah pun menafrik, menyalin ulang desain dengan menyibukkan dengan ilmu. Sampai akhirnya pun beliau pun lupa dengan ikan ini tadi. Lupa. Ternyata ikannya sudah ada belatungnya. Sehingga beliau pun cuci, dibersihkan. Selesai dibersihkan, sudah bersih, beliau pun langsung dimakan oleh beliau. Mungkin dikasih, wallahualam bagaimana. Beliau pun memakannya. Kata beliau rahimahullah, apa? La yanalul ilma birohatil jasad. Tidaklah ilmu itu dicapai dengan jasad yang santai. Tidaklah ilmu itu bisa diraih dengan jasad yang berantai, pinginnya enak. Nah, santai, gak mau capek. Nah, gak mau pengorbanan. Nah, kalau makan pinginnya yang zen, yang enak. Nah, kalau gak enak gak mau. Suruh murojaah capek alasannya, malas. Disuruh ta'awun capek lagi alasannya. Kalau disuruh bermain hilang capeknya. Gak ada istilah capek ketika waktu bermain. Nah, fabarakallahu fikum. Perbaiki keikhlasan, insyaallah akan ada kesabaran pada diri kita. Ikhlasnya diperbaiki, selalu dikoreksi. Fal mukhlis sabir. Orang yang mukhlis itu sabar. Nah, dalam segala amalan, Enggak hanya dalam belajar, dalam segala amalan. Karena yang dia harapkan bagi orang yang mukhlis adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas dalam beribadah, dia enggak akan menoleh dan tidak akan mendengarkan ucapan manusia, baik itu sanjungan ataupun mencela, baik itu sanjungan ataupun hinaan dan celaan. Dia tidak akan menggubris hal yang seperti itu. Yang dia harapkan wajah Allah, wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia apa? Sabar. Nah, berbeda dengan orang yang tidak mukhlis, ketika dia beramal mengharapkan sanjungan, ketika dia mendapatkan itu, dia akan semangat. Madah, dia mengharapkan sanjungan, ingin dikatakan orang yang ahli ibadah, atau dia melakukan suatu amalan dan dia mendapatkan sanjungan hal itu, dia akan semangat. Namun ketika hal itu hilang, tidak ada yang menyanjung dia, tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang menggubris dia, dia akan malas. Tidak akan semangat lagi. Karena tujuannya memang karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan sanjungan. Ketika tidak dia dapatkan, ya khalas, selesai. Jadi gak semangat lagi. Nah, berbeda dengan yang mukhlis, dia mengharapkan wajah Allah. Mau ada orang yang memuji, dia gak gubris. Ada orang yang menghina dan mencela dia, dia pun tidak menghiraukan. Terus berjalan. Nah, sabir, sabir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin, sabirin. Terus kita berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal amru muhim. Perkaranya perkara yang penting, perkara yang besar. Ikhlasuddin lillahi ta'ala. Maka dengan keikhlasan itu amalan kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas was-sabr. Nas'alullah ta'ala dhalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin, sabirin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari penyakit-penyakit qalbu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-istiqamah wa thabat ala din di atas agama ini hingga ajal datang menjemput kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di jannahnya, jannatul firdaus, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Amin. Allahumma amin. Waffaqallahu jami' lima yuhibuhu wa yardha walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.